Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durs An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajramiyah At-Tamyizu. Qala al-muallif rahimahullah wal ismul mansub al-mufassir liman bahama min adh-dhawat awin nisab. Tamyiz itu isim nasab yang menjelaskan lafad mufrad atau jumlah yang masih samar. Imam Bahama yang masih samar minat dawat dari lafad-lafad mufrad awin nisab atau jumlah. Wadzatul mubhamatu arba'atu anwa. Lafad mufrad yang dianggap samar ada empat macam. Ahaduha al-adad, yang pertama bilangan. Nahu ishtaraitu isrina gulaman, aku membeli 20 budak laki-laki. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90 domba. Wasani al-middar, yang kedua ukuran atau takaran. Kaqaulika, seperti ucapanmu, ishtaraitu qafizan buran wa mannan wa samnan wa shibran arban, aku membeli satu qafiz gandum atau man. Alman lah itu ya. Dan juga satu kofis samin, dan aku membeli satu cengkal tanah. Wasalis sibul middar, yang ketiga menyerupai ukuran. Nahu mithqalu dharra khaira, seberat biji dharra kebaikan. Fa khairan tamyizun li mithqali dharra, khairan tamyiz dari mithqalu dharra. Wa rabi' makanan far'an li tamyiz, yang keempat cabang dari tamyiz. Nahu hada khatamun hadidan, ini cincin besi. Wababun sajan, dan pintu jati. Wajubbatun khazan, jubah sutra. Walmubayyinu li ibhami nisbah, sedangkan tamyiz yang menjelaskan jumlah yang masih samar, imam muhawwalun anil fa'il, ada kalanya basal dari fa'il. Nahu tasabbaba zaidun, tasabbaba zaidun irqan atau arqan. Kecucuran si Zaid keringatnya. Wa tafaqqa'a bakran sahman, semakin bakar atau semakin banyak lemaknya bakar. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad baik jiwanya. Wa stala Su'aiba, kepalanya menyala ubannya. Wa imma muhawwal anil maf'ul, ada kalanya berasal dari maf'ul. Nahu wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan bumi, yakni mata airnya. Aw an ghairihima, atau selain dari keduanya. Nahu ana aktsar minka malan, aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Wa zaidun akramu minka aban, Zaid lebih mulia bapaknya daripada bapakmu. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih tampan wajahnya daripada kamu. Aw ghairu mahwal, aw ghairu muhawwalin, atau tamisnya itu tidak berasal dari manapun, asli tamis. Nahu imtala al-ina uma'an, bejana itu penuh dengan air. Walillahi daruhu farisan, pakai dal, bukan dal, ya, titiknya dihapus. Walillahi daruhu farisan, alangkah hebatnya dia sebagai penunggang kuda. Jadi itu dal, bukan dal, ya, titiknya dibuang. Wala yakunu tamyizu illa nakirah, tamyiz itu berbentuk nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan terletak setelah sempurnanya kalam. Bil makna al-mutaqaddami fil hal, seperti makna seperti itu dalam pembahasan hal. Wa nasibu li tamyizid dzat al-mubhama tilka dzat, adapun ambil yang menasabkan tamyiz dzat adalah dzat al-mubhama, ini yang betul di tamyizid dzat tilka dzat al-mubhama, balik ya. Al-mubhamah diletakkan setelah tilqadzat. Wannasibu litam yizidati tilqadzatu al-mubhamatu. Yang menasabkan tamisdat adalah lafad-lafad mufat yang masih samar tersebut. Walitam yizinisbah al-fi'il musnad, adapun tamyiz nisbah yang menasabkannya ialah al-fi'il musnad, yaitu jumlah yang menjelaskannya, ya, al-fi'il musnad. Naam. Fi'il yang mendahulunya yang masih samar. Walai taqaddamu tamyiz ala amilihi mutlaqan, tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Wallahu ta'ala alam. Taib, pembahasan tentang tamyiz fihi masail, ada beberapa permasalahan yang perlu kita pelajari. Al-masalatul ula at-tamyizu lughatan fasl syai'an ghairi. Tamyiz menurut bahasa artinya ialah memisah atau membedakan sesuatu dari yang lain. Membedakan sesuatu atau memisahkan sesuatu. Itu menurut bahasa. Wastilahan adapun menurut istilah nahwu, tamyiz ialah al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawati awin nisabi, isim nasab yang menjelaskan kesamaran lafad mufrad atau jumlah. Ini definisi tamyiz. Al-mas'alah tsaniyah at-tamyiz kismani, tamyiz ada dua macam. Al-awwal tamyizud dzat, tidak usah pakai al, ya, tamyizud dzat alnya dibuang. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad wa huwa ma yubayyinu ibham adz-dzati. Ibham dikasih lambang hamzah di bawah. Yang pertama disebut tamyiz dzat, juga disebut tamyiz mufrad. Ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran lafadz-lafadz mufrad. Jadi yang dimaksud mufrad di sini ialah tidak jumlah, ya. Wadzatul mubhamatu arba'atu anwa. Lafadz mufrad yang samar ada empat macam. Al-awwal al-adad, yang pertama bilangan. Nahu ishtaraitu ishrina gulaman wa malaktu tis'ina na'jatan. Di gulaman na'jatan itu tamyiz dzat, tamyiz mufrad, karena menjelaskan kesamaran lafad mufrad sebelumnya, yaitu berbentuk bilangan atau al-adad. Ishtaraitu ishrina, aku membeli 20. Nah, masih samar, 20 apa? Nah, maka dengan adanya tamyiz, kesamaran itu menjadi jelas. Itu hulaman, budak laki-laki. Itu yang aku beli ialah 20 budak laki-laki. Malak tutisina, aku memiliki 90. Nah, 90 apa? Kan masih samar. Maka dijelaskan oleh tamyiz najatan, dombanya. Berarti jelas sudah kesamarannya. Aku punya 90 domba. Atsani al-miqdar, termasuk lafad mufrad yang samar ialah ukuran. Ukuran ini meliputi luas, jarak, berat, jauh, ya. Nahu ishtaraitu qafizan burran wa mannan wa samnan wa shibran ardhan. Aku membeli satu qafiz gandum, satu qafiz mannan, satu qafiz samin, minyak samin, satu jengkal tanah, buran, mannan, samnan, ardon, itu tamyiz dzat atau mufrad, karena menjelaskan lafad mufrad yang masih samar, yang berbentuk ukuran, itu qafiz sama sibr. Itu disingkat contohnya, ya, asalnya gitu sendiri-sendiri. Setara itu qafizan buran, setara itu qafizan manan, setara itu qafizan samnan, setara itu sibran arban. Kalau ukuran-ukuran sekarang yang kalian kenal seperti kilo jarom, kilogram, ya, atau jarom, gram, mil, farsah, barit, ya, kilometrin, mitran, semuanya itu termasuk al-miqdar. Istara itu hektaran ardon. Saya membeli satu hektar tanah. Istara itu kilo jaramin sukaran. Aku beli satu kilogram gula. Istara itu mitran sauban. Aku membeli 1 meter kain. Itu semuanya termasuk lafad mufrad yang samar, itu berupa ukuran. Nah, itu ukuran meliputi berat, panjang, lebar, jauh, ya. Nah, masuk sini semua. Asalis syiful mikdar. Yang ketiga, menyerupai ukuran. Ini dibikin seperti ukuran, tapi bikinnya itu gak ada ketentuan. Contoh, mithqala dzarratin khairan, seberat dzarrah kebaikan. Nah, pakai mithqal dzarrah. Mithqal hajar, misalkan seberat batu. Syarran, kejelekan. Nah, atau yang semisalnya, ya. Pokoknya bikin ukuran-ukuran yang tidak standar, tapi dipakai untuk menunjukkan berat atau luas atau yang semisalnya, ya. Misalkan indi madul basar arbon, aku memiliki sejauh mata memandang tanah. Saking luasnya dia nggak bisa ngukuri, ya. Nah, semuanya dianggap miliknya. Sejauh mata memandang itu tanahku semua. Nah, berarti kalau semakin rabun matanya, semakin sedikit tanah yang dimilikinya. Jadi pandangannya hanya cuma 50 meter. Nah, berarti setelah itu enggak bisa dipandang. Tanahnya berkurang. Nah, tapi ungkapan sejauh mata memandang, madul basar, ini termasuk syiful mikdar, ya. Atau pakai lafadz mithlu, nabi mithlihi madadan, dengan seperti lautan madadan tintanya, ya. Ini juga termasuk syibul mikdar. Fa khairan tamyiz li mithqali dzarrah, lafadz khairan dalam ayat itu tamyiz dari lafadz mithqal dzarrah. Arab yang keempat, maka nafar'an ditamyiz, termasuk lafad mufrad yang samar ialah cabang dari lafad tamyiznya. Nahwu hada khatamun hadidan. Hadidan tamyiz artinya apa itu? Besi, ya. Nah, khatamun itu cabang dari besi. Karena besi itu bisa dipakai untuk cincin, bisa dipakai untuk pisau, bisa dipakai untuk yang lainnya. Maka lafad mufrad yang samar yang merupakan cabang dari lafad tamyiznya, ini termasuk adad al-mubahamah. Wababun sajan, hada babun sajan, ini pintu jati. Sajan itu kan tamyiz, babun ini cabang dari tamyiz itu, karena jati itu bisa dipakai untuk pintu, bisa dipakai jendela, bisa dipakai untuk kursi, meja, lemari, ya, dan yang semisalnya. Wajubbatun khazan, dan jubah sutra. Nah, khazan itu tamyiz, menjelaskan jubah yang merupakan cabang dari lafad khazan. Nah, sutra bisa dipakai untuk jubah, bisa untuk sarung, bisa untuk baju, bisa untuk permadani dan yang lain, ya. Nah, ini tidak ada sangkut pautnya dengan hukum memakainya, ya, tapi terkait dengan bahasa saja, ya. Kalau laki-laki enggak boleh pakai sutra, yang boleh perempuan, ya. Nah, kalau laki-laki itu dibolehkan hanya kondisi darurat, terpaksa, seperti dia terkena penyakit kulit yang parah, ya, hanya bisa memakai baju berbahan sutra. Kalau tidak sutra, langsung hancur kulitnya. Nah, diserang penyakit kulit. Nah, itu karena terpaksa darurat enggak masalah. Itu laki-laki. Ya, kalau perempuan enggak masalah. Taib. Jadi kalau ada tamyiz yang terletak setelah lafad-lafad tadi, itu lafad mufrad yang samar, baik itu bilangan atau ukuran atau yang menyerupai ukuran atau lafad merupakan cabang dari tamyiz, maka disebut apa? Tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Nih angkanya tirbah ya. Benar-benar bukan masalah. Betul ya. Asani. Tamyiz kan ada dua. Yang pertama tamyiz zat, yang kedua asani tamyiz nisbah. Betul. Tamyiz nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Disebut juga dengan tamyiz jumlah. Nisbah itu maknanya sama dengan jumlah. Wa huwa ma yufassiru ibhamal jumlati, ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran jumlah. Pada jumlah secara tata bahasa sudah sempurna, tapi secara makna masih kurang jelas, masih samar. Terus dijelaskan oleh tamyiz. Maka tamyiz yang menjelaskannya disebut tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Wawa naw'ani. Tamyiz jumlah itu ada dua macam. Jadi yang dimaksud tamyiz jumlah itu fungsinya menjelaskan jumlah, bukan tamyiznya tadi berbentuk jumlah. Ya, kalau khobar jumlah itu kan khobarnya yang berbentuk jumlah ya, entah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tapi kalau tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah itu menunjukkan fungsinya, bukan tamyiz tadi yang berbentuk jumlah, tapi menjelaskan jumlah sebelumnya yang masih samar. Nah, tamyiz jumlah atau nisbah ada dua macam, muhawwalun ay mangkul wa ghayr muhawwalin au ghayr mangkul. Yang pertama disebut muhawwal atau mangkul, itu tamyiz jumlah berasal dari lafad lain yang asalnya bukan tamyiz kemudian dinasab menjadi tamyiz. Dan yang kedua ghayr muhawwal atau ghayr mangkul, tidak diambil dari lafad lain, asli dari sananya sudah tamyiz. Nah, al-awwal yang pertama al-muhawwal awil mangkul salah satu anwa. Tamyiz yang muhawwal atau tamyiz yang mangkul itu ada tiga macam. Awalan muhawwal anil fa'il. Yang pertama berasal dari fa'il. Jadi asalnya itu menjadi fa'il, kemudian dinasab menjadi tamyiz dengan adanya perubahan. Nahu tasabbaba Zaidun irqan. Atau arak tasabbaba Zaidun arqan. Tasabbaba Zaidun, Zaid itu percucuran. In fi'il fa'il ya kan. Zaidun fa'ilnya. Masih samar. Apanya yang percucuran? Air matanya atau darahnya atau kencingnya atau keringatnya? Arokon, keringatnya. Tadi jumlah yang samar tadi menjadi jelas dengan adanya tamyiz, maka arqan itu namanya tamyiz jumlah atau nisbah. Nah, arokon ini asalnya adalah fa'il, kemudian dinasab menjadi tamjis dengan perubahan. Wa asluhu, asal dari tasobbaba Zaidun arokon ialah tasobbaba aroku Zaidin, aroku fa'il, ya kan? Nah, kemudian Zaidnya di rafa jadi fa'il, arokun dinasob jadi tamjis, sehingga tamjisnya ini berasal dari fa'il. Tafaqqa'a Bakrun Sahman, ini semakin banyak, semakin berlebih si Bakar. Apanya yang kelebihan? Kelebihan berat badan, apa kelebihan lemak, kolesterol, apa kelebihan uang? Sahman, kolesterolnya, lemaknya. Sahman ini ternyata asal usulnya ialah fa'il, maka disebut muhawwal anil fa'il. Asluhu tafaqqa'a sahmu bagren. Toba Muhammadun nafsan, toba Muhammad, Muhammad itu bagus, baik. Masih samar, baik apanya? Bagus apanya? Bagus wajahnya? Bagus jiwanya? Bagus suaranya? Bagus bacaannya? Bagus rumahnya? Yang mana? Kan masih samar. Nafsan, jiwanya. Oh, bagus jiwanya, ya. Nah, berarti nafsan jadi tamjis jumlah atau nisbah karena menjelaskan kesamaran makna jumlah sebelumnya, dan disebut muhawwal karena asal ialah fa'il, asalnya ialah toba nafsu Muhammadin, terubah menjadi toba Muhammadun nafsa. Wasta'ala ra'su syaiban, wasta'ala ra'su, kepalanya mencorong, menyala. Yang menyala itu apanya? Kepalanya itu syaiban, ubannya. Nah, syaiban tamjis jumlah atau nisbah karena menjelaskan kesamaran jumlah sebelumnya, dan disebut muhawwal anil fa'il karena berasal dari fa'il. Aslinya itu wallahu ta'ala bisawab, wasta'ala syaibur ra'si. Tsanian muhawwal anil maf'ul, yang kedua berasal dari maf'ul. Nahwu wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan bumi. Apanya yang dipancarkan? Uyunan, mata akhirnya. Uyunan tamyiz nisbah atau jumlah karena menjelaskan kesamaran jumlah. Wa fajjarnal arda disebut muhawwal anil maf'ul karena asalnya menjadi maf'ul kemudian dirubah menjadi tamyiz. Asalnya itu wallahu ta'ala bisawab, wa fajjarna uyunal ardi, kami pancarkan mata air bumi. Nah, contoh yang lain, gharastu al-arba, aku menanami tanah. Nah, ditanami pakai apa? syajaran, pakai pohon ya. Aslu warastu syajarul ardi. Rafa'tu ar-ra'is, aku mengangkat pemimpin atau ketuaku. Nah, apanya yang diangkat? Qadran, kedudukannya. Asalnya rafa'tu qadra ar-ra'is. Nah, salisan muhawwal alil mubtada, yang ketiga berasal dari mubtada. Nahu ana aktsar min kamalan, ana mubtada aktsar khabar malan tamyiz. Aslinya wallahu ta'ala bisawab, mali aktsar min malik. Jadi malan itu tamyiz isbah muhawwal alil mubtada, karena asalnya ialah mubtada. Mali aktsar min malik. Zaidun akramu minka aban, aban tamyiz. Aslinya ialah Abu Zaid akram min abika. Wa ajmalu minka wajhan, asalnya waju Zaid ajmal min wajik. Nah, asani ghair muhawwal au ghair mangkul, yang kedua tamyiz nisbah atau jumlah yang ghair muhawwal, ghair mangkul, tidak berasal dari manapun, tapi memang dari sananya sudah tamyiz. Nahwu lillahi darhu farisan, lillahi darhu, ala kehebatnya dia farisan sebagai penunggang kuda. Farisan tamyiz menjelaskan lafaz lillahi darhu. Nah, farisan memang sejak awal jadi tamyiz, maka disebut ghair muhawwal atau ghair mangkul. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, an-nasibu li tamyiz dzat wa dzatun mubhamatun qablahu. Amil yang menasabkan tamyiz dzat atau tamyiz mufrad ialah lafaz-lafaz mufrad yang samar. Kalau terletak setelah adat, maka yang menasabkan ialah, kalau yang terletak setelah al-miqdar ukuran, maka yang menasabkan ialah al-miqdar. Kalau tamyiznya terletak setelah syibhul miqdar, maka yang menasabkannya ialah syibhul miqdar itu. Kalau tamyiznya itu terletak setelah lafadz yang merupakan cabang dari lafadznya tamyiz, maka yang menasabkannya itu lafadz cabang tamyiz tadi. Itu maksudnya. Wa nasibu li tamyiz nisba wa ma taqaddamahu min fi'lin aw syibhihi. Sedangkan yang menasabkan tamyiz nisba atau jumlah adalah fi'il atau yang menyerupai fi'il yang mendahuluinya. Contoh tadi, tasabbaba Zaidun arqan, arqan tamyiz nisba atau jumlah. Amilnya mana? Tasabbaba fi'il yang mendahuluinya ya. Nah, jadi tamyiz dzat amilnya ialah dzat mubhamah. Tamyiz nisbah atau jumlah amilnya ialah fi'il atau yang menyerupai fi'il, yakni isim-isim sifat yang beramal seperti fi'il. Al-mas'alatu arabiyah, la yakunu tamyizu illa naqiratan wa la yakun illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz itu harus nakirah. Kalau ada lafaz ma'rifat bisa dipastikan itu bukan tamyiz ya, harus nakirah tamyiz itu. Yang kedua, terletak setelah sempurnanya kalam. Kalau kalamnya sempurna maka tamyiz ya, itu sebelumnya itu kalamnya sempurna. Al-mas'alatu al-khamisah, la yataqaddamu tamyiz ala amilih mutlaqan. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Enggak boleh arqan tasabbaba Zaidun, enggak boleh. Atau ghulaman isrina, enggak boleh. secara mutlak tamis tidak boleh mendahului amilnya. Al-mas'alatu as-sadisah, masalah yang keenam, at-tamyiz yuwafiqul hal fi qawlihi isman nakiratan mansubatan rafi'atan lil-ibham. Tamyiz itu sama dengan hal, dalam hal sama-sama isim, sama-sama nakirah, sama-sama nasab, sama-sama menjelaskan kesamaran sebelumnya. Ya, kesamaannya isim, sama nakirah, sama-sama nasab, sama-sama jelaskan kesamaran lafaz sebelumnya. Ini persamaan antara tamyiz dan hal. Wa yukhalifuha, dan tamyiz itu beda dengan hal fi kaunihi jamidan. Yang pertama, tamyiz itu harus jamid. Tahu jamid ya? Dari lafaz-lafaz yang bisa dilihat oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa dipegang. Bukan sifat atau sesuatu yang abstrak ya. Nah, bukan isim mustaq. Kalau hal hukum asalnya mustaq. Boleh jamid, tapi ditakwil dengan mustaq atau jamid-jamid tertentu ya. Tapi kalau tamyiz ya jamid, enggak boleh mustaq sama sekali. Itu bedanya. Yang kedua, mufassiran lidzati awini. Tamyiz itu menjelaskan lafad mufrad atau jumlah. Kalau hal hanya menjelaskan lafad mufrad saja, menjelaskan sohibul hal, enggak bisa menjelaskan jumlah. Nah, la yata'addadu, tamyiz tidak boleh lebih dari satu, harus satu tamyiz. Kalau hal boleh ta'addud. Jadi sahibul halnya satu, halnya dua, tiga, empat, lima, enggak apa-apa. Itu kalau hal boleh lebih dari satu hal itu. Kalau tamyiz harus satu. Wala yataqaddamu ala amirihi. Yang berikutnya, tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Kalau hal boleh. Nah, raqiban jaa zaidun boleh. Tapi kalau tamyiz enggak boleh mendahului amilnya. Wala yakunu jumlatan aw syibha. Tamyiz tidak ada yang berbentuk jumlah atau sibul jumlah. Tamyiz semuanya berbentuk mufrad. Adapun tamyiz jumlah itu fungsinya menjelaskan jumlah, bukan tamyiznya yang berbentuk jumlah. Kalau hal, ada hal mufrad, ada hal jumlah, ada hal sibul jumlah. Kalau tamyiz tidak ada yang berbentuk jumlah atau sibul jumlah. Ini perbedaan antara tamyiz dan hal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang at-tamyiz.